terkait pembahasan apakah boleh seorang wanita mengenakan pewangian di saat dia berihram. Di sini Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah beliau berfatwa bahwa boleh, hal itu dibolehkan, namun dengan syarat aroma yang dikenakan bukanlah aroma yang kuat. Jadi sebelum masuk ihram, sebagaimana laki-laki disyariatkan dan disunnahkan untuk mengenakan wangian di badannya, dan bukan di pakaiannya, tetapi di badannya. Mengenakan wangian di badannya, ini juga di tidak mengapa seorang wanita mengenakannya, namun dengan syarat tidak menimbulkan fitnah dan jangan sampai hal itu membuat fitnah dan menggunakan wangian yang kuat aromanya. Dalilnya adalah sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mengenakan wangian di saat ihram pada jidatnya, yakni di dahinya. Dan Rasul alaihissalatu wassalam melihat hal itu dan beliau tidak mengingkarinya. Tapi selama itu bukanlah wangian yang kuat aromanya dan tidak menimbulkan fitnah, maka tidak mengapa seorang wanita memakai wangian di badannya. Kemudian kita lanjutkan apa yang dibahas oleh pengarang. قال المؤلفون حفظهم الله تعالى ويدعو في بقية الطواف بما شاء ويدعو في بقية الطواف بما شاء ويستحب أن يرمل نسل كتاب جاء kemudian ثم نفذ إلى مقام إبراهيم. Jadi setelah طواف di Ka'bah dan tata cara طواف, kemudian setelah tawaf disunnahkan, thumma nafadha ila maqam Ibrahim, disunnahkan untuk menuju ke maqam Ibrahim. Faqara'a, dengan baca firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat kalian. Wa yusalli raka'ataini khalfal maqami yaqra'u fil ula bi suratil kafirun, dan disunnahkan salat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim. Dua rakaat, rakaat yang pertama membaca surat al-kafirun dan rakaat kedua membaca surat al-ikhlas. Wa fi thaniyati bi suratil ikhlas. فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام لزحام ونحوه صلى في أي مكان من المسجد. Apabila seorang tidak memungkinkan untuk salat di belakang maqam Ibrahim disebabkan az-ziham, lizziham, karena ramai manusia dan berdesakan sesak, wanahwihi, dan yang semisalnya, berat bagi dia untuk salat di belakang maqam Ibrahim. Salla fi ayyi makanin minal masjid. Maka boleh dia salat di bagian manapun dari masjid. Di bagian masjid manapun. Boleh dia salat di bagian manapun walaupun tidak di belakang maqam Ibrahim. Nah, jadi setelah tawaf al-qudum bagi orang yang haji ifrad dan qarin, dan tawaf umrah bagi orang yang haji tamattu pertama kali datang ke Makkah, maka disyariatkan seorang yang ingin melaksanakan haji untuk tawaf. Setelah tawaf dengan tata cara tawaf yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, maka setelah itu bergerak menuju maqam Ibrahim dan salat sunnah di belakangnya itu jika memungkinkan. dan jika itu memberatkannya, maka dia sholat dua rakaat di manapun dari bagian masjid. وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن. طواف ini adalah طواف قدوم bagi al-mufrid, orang yang haji ifrad, dan orang yang haji qarin, haji qiran. Orang yang melaksanakan ibadah haji terbagi menjadi tiga macam. Ibadah haji itu bisa dilaksanakan dengan tiga cara. Yang pertama haji tamattu', yang kedua haji ifrad, dan yang ketiga haji qiran. Tawaf ini yang kita bahas, tawaf tadi yang dilakukan oleh orang yang haji ini, ini adalah tawaf al-qudum. Tawaf qudum. Tawaf qudum bagi siapa? Bagi orang yang haji ifrad dan haji qiran. Sebagaimana kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa tawaf qudum itu merupakan di antara salah satu dari kewajiban haji. Di antara kewajiban haji adalah tawaf al-qudum. Bagi siapa? Bagi orang haji ifrad dan haji qiran. Wa tawaful umrati lil mutamatti'. Dan tawaf itu adalah tawaf umrah bagi orang yang haji tamattu'. Kenapa orang yang haji tamattu', tawaf yang dia lakukan di pertama kali dia datang ke Makkah, bukan tawaf qudum? Dikarenakan orang yang haji tamattu', pertama kali dia tiba di Makkah, dia melaksanakan ibadah umrah. Sehingga tawafnya adalah tawaf umrah. Maka tawaf qudumnya masuk ke dalam tawaf umrah dia. Jadi orang yang haji tamattu', yaitu seorang yang menggabungkan amalan umrah dalam bulan haji. Dia pertama datang ke Makkah melaksanakan ibadah umrah. Kemudian dia tahallul. Bertahallul, selesai dari ibadah umrah, menunggu waktunya ibadah haji, kemudian dia masuk lagi beribadah haji. Masuk melaksanakan manasik haji. Ini tawaf, atau ini pelaksanaan ibadah orang yang haji tamattu'. Adapun orang yang haji qiran dan haji ifrad, maka dia, orang yang haji qiran, maka dia tiba di Makkah, dan dia melaksanakan tawaf, itu adalah tawaf qudum. Tawaf qudum adalah tawaf pertama kali dia, tawaf yang diwajibkan di saat dia tiba di Makkah. Di saat dia tiba di Masjidil Haram, maka dia harus tawaf yang disebut dengan tawaf al-qudum. Hanya tawaf saja, tidak sa'i. Dan dia masih belum, orang yang haji qiran masih belum teranggap ini sebagai tawaf hajinya, bukan. Ini sebagai tawaf qudum saja. Demikian juga orang yang haji ifrad, dia datang ke Makkah sebelum tanggal 8, sebelum masuk hari-hari haji, yakni sebelum masuk dalam pelaksanaan manasik haji, maka yang pertama disyariatkan yaitu tawaf dia, tawaf qudum. Tetapi itu bukan tawaf hajinya, hanya tawaf qudum pertama kali dia tiba di Makkah. Ada pun orang yang haji tamattu', maka pertama kali dia tiba, maka dia langsung melaksanakan ibadah umrah. Tawafnya inilah tawaf umrah, sehingga tidak disebut bagi orang yang tamattu', itu adalah tawaf umrah. Itu tawaf qudumnya, tapi tawaf umrah dia. Dan tawaf qudumnya orang yang haji tamattu', bagaimana masuk tawaf qudumnya ke dalam tawaf umrahnya? Dan yang dimaksud tawaf qudum adalah tawaf saja. Tidak termasuk as-sa'i. Qala thumma yusra'u lahu ay yashriba min zamzam wa yasubbu ala ra'sihi thumma yarji'u ila al-hajar al-aswad fayastalimahu in tayassar. Nah, thumma yusra'u lahu. Kemudian disyariatkan bagi dia orang yang melaksanakan ibadah haji ini untuk minum dari air zam-zam. Ini setelah salat di belakang makam Ibrahim, tawaf, kemudian salat di makam Ibrahim, kemudian dia minum air zam-zam. Wa yasubba ala ra'sihi, dan disunnahkan juga mengguyurkan air ke atas kepalanya. Mengguyurkan air ke atas kepalanya. Thumma yarji'u, kemudian setelah itu, setelah minum air zam-zam, thumma yarji'u ilal hajar al-aswad, kemudian kembali lagi dia ke Hajar Aswad. Fayastalimahu in tayassar, dan menyentuhnya jika memungkinkan hal itu. Jika memungkinkan, maka disunnahkan bagi dia untuk kembali ke Hajar Aswad dan menyentuhnya, menciumnya jika memungkinkan. Dan jika tidak memungkinkan, maka cukup memberi isyarat dengan tangannya. Jika tidak memungkinkan, maka cukup memberi isyarat dengan tangannya. Thumma yakhruju ila as-Safa, kemudian setelah itu menuju bukit as-Safa. Wa yaqra'u, dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna as-Safa wal Marwata min sya'airillah." Sungguhnya Safa dan Marwa itu merupakan bagian syiar dari agama Allah. Thumma yarqa as-Safa hatta yara al-bait. Kemudian dia naik ke bukit Safa sampai dia melihat Ka'bah, sampai dia melihat Ka'bah. Ini jika memungkinkan. Jadi zaman dahulu sangat memungkinkan hal yang seperti ini, karena tidak ada tiang-tiang, tidak ada dinding yang menghalangi antara bukit Safa dengan Ka'bah, sehingga ketika seorang naik maka sudah mudah tanpa Ka'bah. Tetapi namun di zaman sekarang kita ini, dengan bentuk masjid yang seperti itu, yang sudah banyak tiang-tiangnya, maka agak susah. Terlebih di saat haji, manusia yang sangat ramai. Yang terpenting adalah dia harus naik ke bukit Safa tersebut. Wa yastaqbil al-qiblah. Setelah dia naik di bukit Safa, di atas bukit Safa, maka kemudian dia yastaqbil al-qiblah, menghadap ke arah kiblat. Wa yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Wa yaqul, dan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ini zikir yang diucapkan di saat seorang berada di atas bukit Safa atau Marwah. Itu Allahu Akbar 3 kali, kemudian ucapan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdah satu-satunya. Anjaza wa'dah, dialah Allah yang telah menunaikan janjinya, melaksanakan janjinya yang dia janjikan. Wa nasara 'abdah, menolong hambanya. Wa hazama al-ahzaba wahdah, dan dialah Allah azza wa jal yang mengalahkan al-ahzab, pasukan-pasukan yang bersekutu, sendirian. Allah mampu mengalahkan mereka seorang diri, tanpa bantuan dan tanpa sekutu siapapun. Kalimat at-tauhid, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu dzalika thalathan, dia mengucapkan zikir ini 3 kali, membacanya 3 kali. 3 marrat. Wa yad'u bainaha tawilan, dan di antara zikir dan bacaan zikir tersebut disunnahkan bagi dia untuk berdoa di tengah-tengahnya dengan doa yang panjang, dengan doa yang panjang. Wa yad'u bainaha tawilan, di antara zikir tersebut disunnahkan untuk membaca dan memanjatkan doa yang panjang. Yani ketika seorang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, di atas bukit Safa, disunnahkan membacanya 3 kali. Setiap 1 kali baca, dia berdoa kepada Allah dengan doa yang panjang yang dia butuhkan. Kemudian setelah berdoa membaca zikir itu lagi, kemudian berdoa lagi, kemudian yang ketiga membaca zikir, itu tadi sampai 3 kali. Di antara ucapan zikir-zikir yang 3 kali ini disunnahkan bagi dia untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang panjang. Tsumma yanzilu mashiyan ila al-Marwah. Kemudian setelah selesai dari membaca zikir tersebut dan berdoa di atas bukit Safa, dia turun dengan berjalan menuju bukit Marwah. Bukit Marwah. Sehingga mulainya sa'i baina Safa wal Marwah itu dimulai dari bukit Safa. Dimulai dari naik ke bukit Safa. Kemudian menuju bukit Marwah. 1 kali putaran. Terhitung 1 kali putaran. Jadi Safa ke Marwah itu sudah 1 kali. Jika kembali lagi dari Marwah ke Safa, berarti sudah 2 kali. Wa yas'a bainal, kemudian setelah naik dari Safa, kemudian turun dengan berjalan. Wa yas'a bainal milain, wa yas'a bainal milaini al-akhdaraini sa'yan syadidan. Dan jika dia telah mencapai lampu yang berwarna hijau, berada di antara lampu yang berwarna hijau sebagai tanda. Nah, di zaman sekarang sudah seperti ini, sudah dikasih tanda-tandanya, dipermudah. Sehingga ada tandanya bahwa di lampu hijau ini, itu sudah disyariatkan untuk sa'i, yakni jalan cepat, lari. Tidak, tapi bukan lari cepat sekali, jalan cepat, lari-lari kecil. Nah, disunnahkan sa'i, dimulainya kapan sa'i tersebut, maksudnya jalan cepat itu, jalan cepat atau lari kecil, kapan dimulainya, apakah dari atas bukit? Jawabnya tidak. Dimulai dari bagian yang ada tanda lampunya di zaman ini, di sekarang ini ada tanda lampu berwarna hijau di atasnya. Berarti itu sudah tandanya, kita sekarang harus lari, harus jalan cepat. Ini yang sunnah. Wa yas'a bainal milaini al-akhdaraini sa'yan syadidan, dengan sa'i yang cepat. Wa dzalika lirrijali dunan nisa. Hal ini disyariatkan hanya untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Karena dikhawatirkan jika wanita mengamalkan amalan yang seperti ini akan menimbulkan fitnah dan akan terjadi keramaian, terlebih wanita di tempat yang ramai melakukan perkara yang seperti ini akan menimbulkan fitnah yang sangat besar, sehingga sebagaimana Allah mengatakan tidak disyariatkan bagi wanita, terlebih di zaman ini. Namun jika misalnya dia berada di waktu-waktu tertentu, dan anggap saja misalnya lagi kosong dan tidak ada orang atau tidak berdesakan dengan laki-laki, maka hukum asalnya disyariatkan juga bagi wanita. Tetapi dikarenakan ramainya orang yang melakukan ibadah haji, sehingga yang laki-laki saja tidak bisa untuk lari di musim haji, tidak mungkin dan berat bagi mereka untuk melakukan sa'i, apalagi wanita. Dan juga perlu diperhatikan dalam mengamalkan sunnah yang seperti ini, yaitu sa'i misalnya, yaitu seorang harus perhatikan kondisinya, jangan sampai dia mengganggu orang lain, jangan sampai dia mudaratkan dirinya, mudaratkan orang lain, atau dia sampai melantarkan orang yang berada di bawah tanggungannya. Tidak, jangan sampai menimbulkan mafsadah. Ini mengamalkan sunnah sehingga harus diperhatikan, jangan sampai terjadi dharar terhadap yang lainnya. (Tuh) Qala thumma yamshi hatta yarqa al-marwah. Kemudian dia, jika sudah selesai dari batas hijau, maka dia jalan lagi. Hatta yarqa al-marwah, sampai naik ke atas bukit Marwah. Sampai naik di atas bukit Marwah. Ada tandanya. Dan bukit Safa dan Marwah sekarang tidak sepenuhnya bisa kita naiki. Tapi ada batasnya. Ini dahulu adalah bukit. Sehingga jika dia sudah sampai batas tersebut, dia sudah teranggap seperti naik di atas bukit. Jadi dia harus sampai di atas, sampai naik ke bukitnya tersebut. Tidak hanya sekedar di ujung Safa, tidak sampai naik ke bukitnya. Thumma yamshi hatta yarqa al-marwah, kemudian berjalan menuju Marwah, bukit Marwah, fayasna'u 'alayha mithla ma sana'a 'ala as-Safa. Mithla ma sana'a 'ala as-Safa. Kemudian dia naik ke atas bukit Marwah dan dia mengerjakan amalan yang disyariatkan juga di bukit Safa. Sama seperti yang dia lakukan di bukit Safa, yakni berdoa dengan zikir tadi. Allahu Akbar, 3 kali La ilaha illallah, ila akhirih. Di tengah-tengahnya, di tengah bacaan dia sebanyak 3 kali, dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang panjang. Wahada syaud, dari Safa ke Marwah ini adalah 1 kali putaran, terhitung 1 syaud. Thumma min al-Marwah ila Safa, kemudian dia mengulanginya lagi, memutar lagi dari Marwah ila Safa, syautun akhar, terhitung 1 syaud lagi. Hatta yatim as-sa'yu 7 ashwat, sampai sempurna sa'inya menjadi 7 kali sa'i. 7 kali sa'i dibagi dari Safa menuju Marwah 1 kali terhitung 1, dari Marwah ke Safa sudah terhitung 2, demikian sampai 7 kali. Wahada sa'yul haji lil mufridi wal qarin. Sa'i ini adalah sa'i apa? Sa'i haji. Bagi siapa? Bagi orang yang haji ifrad dan haji qiran. Bagi orang yang haji ifrad dan haji qiran. Haji ifrad yaitu orang yang haji sendiri tanpa masukkan umrah pada hajinya. Adapun haji qiran, maka dia meniatkan umrah dalam ibadah hajinya, masukkan ibadah umrah dalam ibadah hajinya. Hampir sama antara haji mufrid dengan haji qiran. Wahada sayyul hajj lil mufrid qiran wa la yatahallalani ba'dahu. Orang yang haji qiran atau haji ifrad, la yatahallal, dia setelah sa'i, dia tidak boleh untuk melakukan tahallul. Bal yabqayani bi ihramihima, bahkan dia harus tetap dalam kondisi ihramnya sampai pelaksanaan ibadah hajinya selesai. Wa huwa sa'yul umrati lil mutamatti'. Adapun bagi orang yang tamattu, haji tamattu, maka sa'i adalah sa'i umrah bagi dia. Maka sa'i adalah sa'i umrah bagi dia. Jadi orang yang haji tamattu, dia sebelum tanggal 8 melakukan umrah terlebih dahulu. Orang yang haji tamattu, mulainya ibadah manasik haji itu dari tanggal 8 Dzulhijjah. Sehingga orang yang haji tamattu, dia sebelum itu sudah harus melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu, secara terpisah dari ibadah hajinya. Adapun jika orang yang haji ifrad atau haji qiran, dia sudah mau melaksanakan ibadah haji sebelum tanggal 8, maka dia jika sudah melaksanakan tawaf, sudah berihram untuk hajinya, maka dia tidak boleh tahallul sampai dia masuk ke tanggal 8 dan dia menyelesaikan ibadah hajinya sampai selesai, baru setelah itu dia tahallul. Jika misalnya seorang haji ifrad atau haji qiran mulai masuk ke dalam ibadah hajinya tanggal 6 atau tanggal 5 Dzulhijjah, dia melakukan tawaf, melakukan sa'i. Tawafnya itu adalah tawaf qudum, tidak teranggap tawaf haji, karena tawaf haji nanti. Tawaf ifadah itu adalah tawaf haji yang dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah. Dan sa'i, dia melakukan ibadah sa'i, misalnya tanggal 6 dia sudah melakukan ibadah sa'i, maka itu adalah sa'i haji. Sa'i haji. Nanti di tanggal 10 tidak perlu lagi sa'i dia. Dia tidak perlu lagi untuk sa'i, karena dia sudah sa'i hajinya di tanggal 6 ini. Bagi siapa? Haji yang ifrad dan haji qiran. Setelah selesai sa'i, maka tidak boleh dia bertahallul. Maksudnya, dia masih dalam kondisi ihram. Diharamkan bagi dia, apa-apa yang diharamkan bagi orang yang ihram. Ada orang yang tamattu', jika dia sudah selesai dari sa'i dan tawafnya, maka itu teranggap tawaf dan sa'i umrah. Bukan sa'i haji dan bukan tawaf haji, tapi tawaf dan sa'i umrah, karena dia niatnya untuk umrah. Maka dia melakukan tahallul, yaitu mencukur rambutnya. Dan setelah itu, dia tahallul. Sudah bukan dalam kondisi ihram lagi. Halal bagi dia apa yang diharamkan di saat ihram untuk umrah. Maka orang yang haji tamattu' itu lebih mudah pelaksanaannya daripada haji, atau enam lebih enak pelaksanaannya, karena dia bisa menggabungkan haji umrah dengan haji, dan di antara kedua ada jeda tahallul. Dihalalkan bagi dia apa yang waktu itu diharamkan. Adapun orang yang haji ifrad dan haji qiran, maka jika dia sudah masuk ihram untuk haji, maka dia tidak boleh untuk tahallul sampai dia betul-betul selesai dari ibadah hajinya pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sehingga tawaf ini, tawaf yang pertama dilakukan tadi ketika seorang sampai ke Makkah, masuk ke Masjidil Haram. Bagi orang yang ingin haji, dilihat jika niatnya adalah haji tamattu', maka ini adalah tawaf umrah dan sa'i umrah. Dan jika haji adalah haji ifrad atau haji qiran, maka tawafnya adalah tawaf qudum dan sa'inya adalah sa'i haji. Qala wa yatahallalul mutamatti'u min umratihi bi taqsiri sya'rihi thumma yalbisu malabisahu. Wa yatahallalul mutamatti'. Kemudian setelah itu, orang yang haji tamattu', dia bertahallul dari ihramnya. Dari ihram untuk umrahnya. Karena dia sudah selesai dari umrah. Selesai dia dari umrah. Dengan melakukan tawaf sa'i tadi. Maka dia bertahallul dengan mencukur. Bitaksiri sya'rihi. Dengan mencukur rambutnya. Atau menggundulinya. Baik itu mendekkan rambutnya atau menggundulinya. Dijelaskan oleh para ulama, apabila jarak antara mencukur rambut dia dengan hajinya dekat, misalnya dia sudah mendekati hari-hari pelaksanaan ibadah haji, wukuf, dan seterusnya, sudah mendekati tanggal 10, maka di sini disunnahkan untuk tidak menghabisi rambutnya, tapi memendekkannya saja. Dikarenakan sudah dekat waktu untuk haji, dan dia nanti di saat pelaksanaan ibadah haji ada mencukur lagi, sehingga bisa dicukur lagi rambutnya di saat haji. Tetapi jika waktunya panjang, dia sudah umrah sebulan sebelum pelaksanaan ibadah haji. Sudah sebulan sebelumnya di Dzul Qa'dah dia sudah, atau bukan Dzul Qa'dah. Nah, Dzul Qa'dah sebelum Dzulhijjah, dia sudah menyelesaikan ibadah umrahnya, masih jauh jarak antara tahallul dia dengan hajinya. Maka di sini disunnahkan untuk mencukur habis. Asalnya mencukur habis itu yang lebih utama. Tsumma yalbisu malabisa. Kemudian orang yang melakukan haji tamattu', jika sudah menyelesaikan ibadah umrahnya, maka dia tahallul. Atau tsumma yalbisu malabisa. Kemudian dia memakai pakaian biasa. Ya, ini maksudnya dia sudah selesai dari pelaksanaan ibadah umrah dan dia sudah halal sekarang. Sudah halal dan bukan muhrim lagi. Memakai pakaian biasa. Pakaian yang diharamkan sudah dibolehkan lagi bagi dia. Hatta idza kana yaumut tarwiyah, sampai ketika masuk hari tarwiyah. Apa itu hari tarwiyah? Wa huwa yaumut tsaminu min dzulhijjah, yaitu tanggal 8 bulan dzulhijjah. Jika sudah sampai tanggal 8 bulan dzulhijjah, ahramal mutamatti'u bil hajji min makanihi. Orang yang haji tamattu, orang yang meniatkan haji tamattu, maka dia berihram lagi, berihram yang kedua kalinya untuk haji. Yang pertama tadi dia ihram untuk umrah, sudah selesai umrah, sudah tahallul, maka dia sekarang di tanggal 8 ihram lagi untuk haji. Jadi umrah sudah selesai, tahallul, kemudian masuk ke ihram lagi yang baru, yaitu ihram haji. Adapun orang yang haji kiran haji ifrad, maka dia ihramnya masih tetap dan tidak tahallul sampai masuk dalam ibadah hajinya, sampai selesai dari ibadah hajinya. Orang yang mutamatti', orang yang haji tamattu, maka ihram dari min makanihi, dari tempatnya. Dari tempatnya. Wa kadza ghairuhu min al-muhillin, demikian pula yang selain orang yang melakukan, orang-orang yang meniatkan ibadah selain orang yang haji tamattu, dari orang yang halal di Makkah, seperti orang yang tinggal di Makkah wa qurbi atau di daerah sekitar Makkah, jika mereka yang melaksanakan ibadah haji dan mereka masih belum tahallul, masih halal, masih belum ihram, maka mereka berihram dari tempatnya masing-masing. Tidak dipersyaratkan harus keluar dari batasan haram. Tidak dipersyaratkan keluar dari batasan haram. Maka di sini ada perbedaan antara umrah dengan haji. Yaitu di antara perbedaannya, ihram untuk umrah itu harus di tempat halal, bukan di tempat haram. Kita telah tahu batasan kawasan haram. Jadi di Makkah itu ada kawasan haram dan ada kawasan halal. Kawasan haram itu kawasan yang terhormat, yang berlaku baginya hukum-hukum tertentu dalam Islam. Dan juga ada kawasan di luar haram. Orang yang ingin melakukan ibadah umrah, dia harus berihram dari tempat halal, dari tempat yang bukan tempat haram, bukan kawasan haram. Dia keluar dulu dari tempat haram, misalnya dia tinggal di tempat haram, maka dia harus keluar dari tempat haram, dan dia mulai ihramnya dari situ, dari tempat halal. Ini untuk ibadah umrah, untuk ibadah umrah. Adapun untuk ibadah haji, maka tidak. Orang yang melakukan ibadah, yang ingin melakukan ibadah haji, ihramnya itu cukup dari tempatnya. Tidak dipersyaratkan apakah itu harus dari tempat halal atau dari tempat haram. Tidak dipersyaratkan apakah itu dari tempat halal atau tempat haram. Selama itu masih di bawah miqat. Masih di daerah yang lebih dekat dari miqat. Ini miqat, tempat-tempat ihram itu sudah ditentukan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Dan jika seorang ada yang tinggal lebih dekat ke Makkah daripada tempat miqat, maka tempat ihram dia adalah di tempatnya. Tempat ihramnya adalah di tempatnya. Tidak perlu dia keluar, mundur lagi ke tempat miqatnya, kemudian baru berangkat. Tidak. Maka cukup dia berihram dari tempatnya. Wa yustahabbu lahu an yaf'ala ma fa'alahu 'inda al-miqat, dan disunnahkan bagi dia untuk melakukan apa yang disyariatkan pada miqat. Pada miqat, yaitu di saat seorang mau ihram, disyariatkan bagi dia sebagaimana disyariatkan terdahulu. Ini bagi orang yang haji tamattu, tentunya dia pernah melakukan ihram untuk umrah. Maka ihram untuk haji dia juga disyariatkan sebagaimana dia ihram untuk umrah. Maksudnya dia disyariatkan untuk mandi, untuk mencukur, bulu bulan disunnahkan untuk dicukur, membersihkan badannya, mengenakan wangian pada badannya, dan tidak pada pakaiannya, dan seterusnya. wa yatawajjahu jami'ul hujjaj ila Mina mulabbiin. Nah, semua orang yang ingin melaksanakan ibadah haji selain orang yang haji qarin dan haji ifrad, mereka semua harus berihram dari tempatnya masing-masing. Berihram dari tempatnya masing-masing. Seperti penduduk Mekah, mereka mau haji, maka mereka berihram dari tempatnya masing-masing dan melakukan apa yang disunahkan di saat ihram. Kemudian di hari itu juga, di tanggal 8 itu juga, ya tawajjah seluruhnya menuju ila Mina. Orang-orang haji seluruhnya menuju Mina. Baik itu orang yang haji ifrad, haji qiran, maupun yang haji tamattu. Semua yang mau melaksanakan ibadah haji itu harus berangkat di tanggal 8 menuju Mina. Menuju Mina. Sebuah tempat yang disebut Mina. Mulabbiin. Dengan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Mengucapkan talbiyah tersebut. Sampai di Mina. Wa yusalluna fi Mina al-zuhra wal-asra wal-maghrib wal-isha wal-fajr. Yaqsur ba'iyah min ghairi jama'. Sampai di Mina. Dan dia salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan juga salat subuh. Semua itu dilakukan di Mina. Semua itu dilakukan di Mina. Dengan biqasr, dengan qasr. Qasr itu apa? Salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dipendekkan jadi 2 rakaat. Qasr itu hanya berlaku pada salat yang 4 rakaat. Adapun salat yang jumlahnya 3 rakaat maka tidak bisa diqasr. Salat yang jumlahnya 2 rakaat tidak bisa diqasr. Maka qasr ini khusus untuk yang 4 rakaat. Maka salat zuhur diqasr, asar diqasr. Yaqsur arba'iyah min ghairi jama', dan tidak dijama'. Tidak dijama', maksudnya apa tidak dijama'? Yani tidak digabung. Salat zuhur sama asar dijadikan satu, tidak. Karena ini yang dilakukan Rasul alaihissalatu wassalam. Beliau tidak menggabungkan salat zuhur dan asar di saat beliau ada di Mina. Jadi dikosor saja dan tidak perlu untuk dijama'. Wa yastaqbilul qiblah. Kemudian menghadap kiblat. Wa yarfa'u yadaihi. Atau afwan. Thumma fi subihatil yaumit tasi'. Sudah. Jadi yang pertama tadi, setelah melakukan tawaf sa'i, maka dia di tanggal itu sudah selesai. Di tanggal 8 ini orang yang haji semuanya menuju setelah berihram atau yang sudah ihram semuanya menuju ke Mina. Dan mereka tinggal di Mina sampai salat subuh, sampai salat subuh. Dari siang sampai subuh. Sampai subuh besok berarti sudah tanggal 9 besok. Tsumma fi subihati yaumit tasi', kemudian di pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah, yasirul haju ila Arafah. Berangkatlah para jamaah haji menuju Arafah. Fa in tayassara lahu an yanzila bi namirah ila az-zawali fa hasan. Berangkat menuju Arafah di pagi hari disunahkan atau disyariatkan semuanya menuju Arafah. Karena itu sudah tanggal 9. Waktunya mereka akan wukuf di Arafah. Dari pagi mereka mulai berangkat menuju Arafah. Fa'in tayassar, jika memungkinkan bagi seorang yang haji untuk singgah ayan zila bin Namirah. Singgah sebentar di Namirah. Namirah sebuah tempat sebelum Arafah. Jadi sebelum, jika dari Mina. Jadi urutannya itu Masjidil Haram, yang paling dekat dengannya adalah Mina. Kemudian setelah itu ada Namirah, ada tempat yang disebut dengan Namirah. Itu sebelum Arafah, itu perbatasan atau dekat. Sebelahnya sudah Arafah, Namirah, kemudian Arafah. Nah, sebelum sampai masuk ke Arafah, disunnahkan untuk singgah sementara di Namirah. Dan sekarang sudah dibangun masjid yang dikenal dengan Masjid Namirah di sana. Dan masjid ini sebagian daerahnya, sebagian masjid-masjid besar, sebagiannya masuk batasan Arafah dan sebagiannya di luar batasan Arafah. Di bagian belakang itu masuk di batasan Arafah dan di bagian depan itu tidak masuk di bagian Arafah. Nah, disunahkan untuk singgah di Namirah, itu jika memungkinkan, jika memungkinkan. Dan jika tidak memungkinkan, terlebih. Dan itu susah, apalagi di zaman sekarang ini, sangat banyak para jamaah haji, untuk sampai ke Arafah aja itu sangat susah payah. Apalagi dia harus singgah ke Namirah. Tapi asalnya, sunnah. Tapi jika tidak mungkin, maka langsung ke Arafah, tanpa menuju Namirah, tidak mengapa. Jika memungkinkan untuk singgah di Namirah, maka singgah di Namirah sampai tergelincirnya matahari. Sampai tergelincirnya matahari. Fahasan, maka itu baik. Wa idza zalatis syams. Nah, jika seorang bisa sempat singgah di Namirah, maka dia disunahkan untuk menunggu sampai tergelincir matahari, singgah di situ. Jika sudah matahari tergelincir, khotobal imam au naibahu khutbatan qasirah. Disunahkan juga imam untuk berkhutbah atau yang menggantikannya dengan khutbah yang pendek. Juga disebutkan para ulama, dianjurkan dalam khutbahnya ini mengingatkan manusia untuk mengetahui hukum-hukum haji yang sedang mereka lakukan ini. Khutbah yang pendek, ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر. Kemudian setelah itu sudah tergelincir matahari, sudah khutbah, kemudian salat zuhur dan asar dengan jamak takdim. Dengan jamak takdim, dengan qasar dan qasar. Di waktu zuhur. Setelah itu baru masuk ke Arafah. Jadi sebelahnya sudah ada Arafah. Masuk ke Arafah. Qala wajibu ala al-hajji ayyata yaqqana annahu fi dakhili hududi Arafah. Wajib bagi seorang yang melaksanakan ibadah haji harus yakin bahwa dia sudah memasuki batasan Arafah. Ini penting. Orang yang melaksanakan wukuf di Arafah, dia harus betul-betul tahu mana batasan Arafah. Dan dia harus tahu bahwa dia sudah sampai masuk ke batasan Arafah. Kenapa? Karena rukun haji adalah Arafah, wukuf di Arafah. Jika seorang terlewat dari rukun ini, tidak akan sah hajinya. Tidak sah hajinya. Sehingga harus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Terlebih di waktu yang sangat ramai, manusia penuh. Mungkin ada orang yang tidak tahu, dia tinggal di dalam masjid, di bagian depannya, yang itu bukan bagian dari Arafah, menetap di situ. Sampai langsung menuju ke Mina, tidak singgah di Arafah keesokan harinya. Atau ketika matahari telah terbenam, dia masih belum masuk ke batasan Arafah. Maka ini harus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Maka harus yakin seseorang itu harus berada di batasan Arafah. Wa yastaqbilul qiblah. Kemudian jika sudah sampai di Arafah, maka dia sudah siang tadi, tanggal 9 siang sudah sampai di Mina, dan setelah itu masuk ke Arafah. Jika sudah sampai di Arafah, maka disyariatkan untuk menghadap ke arah kiblat. Wa yarfa'u yadayhi yad'u wa yulabbi, mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah dan bertalbiyah. Wa yahmadullaha, bertahmid kepada Allah. Wa yajtahid fit tabarru', bersungguh-sungguh bermunajat kepada Allah. Wa dzikr, demikian pula berzikir. Wa du'a'i fi dzalikal yaum, dan berdoa di hari tersebut. Fi dzalikal yaum al-'adzim, di hari tersebut, hari yang agung. Nah, ini yang disyariatkan di saat seorang berada di Arafah, yaitu dia dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa dan menunjukkan kebutuhan dia kepada Allah. Tadallul khusyuk, dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah, mengingat dosa-dosa dia, mengingat apa yang pernah dia kerjakan, dan bertaubat kepada Allah. Ini yang disyariatkan di saat dia di Arafah, banyak berdoa. Wa afdalu ma yuqalu fi dzalikal yaum, dan ucapan yang paling utama untuk diucapkan di hari itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini yang ucapan yang paling utama untuk diucapkan di hari tersebut, di hari Arafah, bagi orang yang haji. sebagaimana dalam hadis, afdhalud du'a'i du'a'u yaumi 'Arafah. Wa afdhalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalud du'a, sebaik-baik, seutama-utama doa di hari Arafah, atau afdhalud du'a, seutama-utama doa itu adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Afdhalud du'a doa yaumi 'Arafah. Seutama-utama doa itu adalah yang dipanjatkan di hari Arafah. Dan seutama-utama ucapan yang diucapkan aku dan para nabi selainku atau sebelumku, yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qala wa yakunu fi dhalika muftiran. Dan orang yang haji disunnahkan, dianjurkan di hari itu dia dalam keadaan iftar, tidak berpuasa. Naam, puasa Arafah itu disunnahkan bagi orang yang tidak haji. Ada beberapa orang yang haji, maka tidak dianjurkan dia untuk berpuasa. Karena hal itu lebih membantu dia dan menguatkan dia dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu aqwa lahu ala al-ibadah. Itu menguatkan dia untuk ibadah. Wa la yazalu waqifan mutadarri'an mutadhallilan ila an takhruba asy-syams. Dan dia terus senantiasa berdiri dan berdoa kepada Allah. Wukuf, maksudnya tidak mesti berdiri, dia senantiasa wukuf, masih menetap di Arafah dan berdoa mutadharri, mutadhallil, merendahkan diri kepada Allah ila an taghruba asy-syams, sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam, jadi wukuf dari siang sampai matahari terbenam, sehingga siapa yang datang di Arafah sebelum matahari terbenam, maka dia harus menetap di Arafah sampai terbenamnya matahari dan tidak boleh keluar dari Arafah sebelum itu. Tidak boleh keluar dari Arafah sebelum itu. Jika sudah terbenam matahari, maka baru boleh dia keluar. Dan ini juga telah kita bahas bahasanya pada rukun haji. Tapi itulah terkait wukuf di Arafah. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Naktafi ila hadha al-qadr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.